السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي زدنا علما وألحقنا بالصالحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. Al-Quran Surat Ali Imran Surat 3 ayat 19. Jemaah salat duhur yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, puja dan puji syukur kita selalu panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat izin dan irodahnya kita bisa hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini untuk sholat berjamaah duhur dan dilanjutkan dengan menghadiri majlis ilmu di mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa-siapa yang memudahkan langkahnya menuju majlis ilmu kelak akan dimudahkan langkahnya menuju surganya. Mangsalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada anak mantunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Nabi bersabda, "Julusuka ya Aliyu fi majlisil ilmi khairun min alfiraqatin." Wahai Ali, dudukmu di majlis ilmu sesaat lebih baik daripada ibadah sunat sholat sunat 1000 rakaat. Belum lagi sabda Rasulullah yang lain, "Ma min baitin au majlisin yatadarusuna al-Qur'an ila hafatumul malaika wa nazalat alaihimur rahmah wa dzakarallaha man inda." Tidak ada majlis, tidak ada tempat yang di majlis itu dikaji ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, kecuali majlis itu akan dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah. Wa nazalat alaihimur rahmah, tidak hanya dikerumuni oleh para malaikat Allah, tapi juga akan diturunkan rahmat Allah. Siapa saja yang butuh rahmat Allah, maka seringlah datang ke majlis ilmu. Karena majlis ilmu adalah majlis yang akan mendatangkan rahmat kasih sayang Allah. Wa dzakarallaha man indah, dan tidak ada orang yang datang di majlis ilmu kecuali namanya akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, Pada kesempatan yang singkat ini, kita sama-sama akan mengkaji satu tema yang mudah-mudahan tema ini akan menjadi pencerahan buat kita sebagai seorang muslim, agar kita menjadi seorang muslim yang tidak hanya puas dengan keislaman kita saja, tapi bagaimana menjadi seorang muslim yang mampu membawa misi untuk meninggikan agama Allah, agama yang kita cintai. Tema yang akan dibahas adalah sebab-sebab mundurnya umat Islam. Saya ambilkan salah satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, Sayyid Muhammad Abduh. Beliau lahir di Mesir, lahir pada tahun 1849 dan wafat beliau adalah 1905 Masehi. Beliau adalah salah satu murid dari seorang ulama besar dari Lebanon, Syekh Jamal Ad-Din. Salah satu murid beliau adalah Muhammad Said Abduh. Dan Muhammad Said Abduh melahirkan banyak murid-murid ulama-ulama di Mesir menjadi mufti. Di antaranya adalah Said Rashid Ridho. Ini adalah salah satu murid-murid dari Said Muhammad Abduh. Ada satu kitab yang dikarang oleh beliau. Walaupun kitab ini sudah cukup lama, tapi saya yakin ketika kita bahas dalam kondisi sekarang ini, kayaknya sangat relevan. Beliau membuat kitab yang judulnya pakai bahasa Arab. Limada ta'akhkharal muslimun wa limada taqaddama ghairu. Kenapa umat Islam mundur dan kenapa non-muslim berkembang? Ini judul dari kitab beliau. Kata beliau, ada 4 penyebab kenapa umat Islam ini mundur. Saya sampaikan, umat Islamnya yang mundur, bukan Islamnya, Pak. Kalau Islam enggak mungkin mundur, Pak. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang luhur, agama yang tinggi dan akan selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mundur itu bukan Islamnya, tapi umat Islamnya. Begitu pula kalau ada orang Islam umpamanya, dia melakukan korupsi, ya jangan salahkan Islamnya, karena Islam enggak pernah mengajarkan korupsi. Yang salah ya oknumnya. Ya. Kalau ada orang Islam senangnya melakukan kekerasan, melakukan teror, buat bom dan seterusnya, maka kita jangan mengatakan bahwa Islam itu teroris. Teroris bukan Islam dan Islam bukan teroris. Jadi kalau ada orang mengaku seorang muslim kok senangnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan, maka yang salah pasti bukan Islamnya. Yang salah jangan-jangan pemahaman tentang Islam. Karena Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangilah orang yang di bumi, yang di langit akan sayang kepada kita. Jadi kalau ngaku seorang muslim ya harus mampu merahmati, memberikan rahmat, memberikan kedamaian. Ya. Karena Rahman dan Rahim itu adalah merupakan sifat Allah yang sudah sepatutnya diwarisi oleh orang-orang yang mengakui Tuhannya itu Allah. Dan Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Islam ini adalah agama yang akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah, dan Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi Allah. Tadi saya sudah sampaikan di awal mukaddimah, yaitu surat Ali Imran, surat ketiga ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Agama yang dicintai oleh Allah satu-satunya adalah agama Islam. Maka sebagai seorang muslim, tidak dibenarkan kalau orang muslim mengatakan semua agama itu baik. Ya. Kalau seorang muslim mengatakan semua agama itu baik, berarti bertentangan dengan surat Ali Imran, surat 3 ayat 19. Dan kalau seorang muslim mengatakan semua agama itu baik, secara tidak langsung berarti seorang muslim itu telah melegalkan untuk pindah-pindah agama. Karena semua agama baik, jadi hari ini Islam, besok Kristen, besok pindah lagi enggak apa-apa. Karena semua agama itu baik. Itu kan pemahaman secara tidak langsung seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran, Islam adalah agama saat manusia itu masih hidup. Dan juga Islam adalah agama yang harus dibawa ketika seorang muslim itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat hidupnya, ya sampai mati tetap la ilaha illallah. Enggak boleh pindah-pindah agama. Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran, surat 3, akhir ayat yang ke-102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali juga dalam keadaan Islam. Yang menentukan seorang muslim meninggal baik bukan kondisi meninggalnya, bukan kondisi fisiknya, bukan kondisi meninggalnya di mana, tapi yang menentukan seorang dikatakan meninggal baik husnul khotimah itu akan dilihat sejauh mana iman dan Islamnya. Ya. Ada yang meninggal di Mekah pasti baik itu, enggak menjamin, Pak. Ya. Abu Jahal juga meninggalnya di Mekah itu. Kalau meninggalnya di Mekah, imannya enggak baik, Islamnya enggak baik, sama saja. Walaupun meninggalnya di Jakarta, kalau iman Islamnya baik, insya Allah bisa mendapat predikat meninggal baik, meninggal husnul khotimah. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita mau mengatakan semua agama itu baik, harusnya jangan dititik di situ. Harusnya kita lanjutkan bahwa semua agama itu baik buat pengikutnya. Karena saya pengikut Islam, maka Islam yang paling baik. Adapun orang di luar sana mengatakan Kristen yang paling baik, silahkan kalau mereka pengikut Kristen. Adapun yang Buddha mengatakan Buddha yang paling baik, silahkan kalau mereka pengikut Buddha. Tapi kita sebagai seorang Muslim harus berani mengatakan, karena saya pengikut Islam, maka Islam itulah agama yang terbaik. Sehingga ketika kita sudah mengucapkan kalimat Islam dalam kehidupan kita, kita bawa sampai mati kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau agama Islam adalah agama yang baik, kalau agama Islam agama yang diridhoi oleh Allah, kalau agama Islam adalah agama yang akan dijaga oleh Allah, kenapa kok akhir-akhir ini Islam yang kita cintai ini sudah mulai bergeser dari nilai-nilai yang justru nilai-nilai yang tidak baik itu justru malah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Dan kalau seorang yang mengaku dirinya seorang muslim sudah mulai menggeser dari nilai-nilai keislaman, bisa jadi Pak, Islam yang tadinya mulia, Islam yang tadinya itu dimuliakan oleh Allah, agama yang agung, akhirnya mau gak mau Islam akan kena efek yang kurang baik dari orang-orang yang mengaku dirinya muslim tetapi dalam perilakunya dia tidak Islam. Muhammad Said Abdu memberikan pencerahan kepada kita. Ada 4 hal yang menjadikan kenapa Islam ini, kenapa umat Islam ini mundur. Yang pertama adalah beliau katakan al-faqru, ya, yaitu faktor kemiskinan, faktor urusan ekonomi. Kalau disebutkan ada istilah kadal faqru ayyakuna kufron, kadang kemiskinan, kefakiran itu bisa menyeret kepada seseorang yang tadinya iman bisa keluar dari imannya, ya. Ini menunjukkan betapa urusan-urusan ekonomi itu juga sangat berpengaruh di dalam menegakkan agama, menegakkan keimanan seseorang. Ya. Kalau di Jakarta mungkin enggak nampak, Pak. Orang-orang Islam yang mereka menggadaikan Islamnya karena urusan ekonominya. Tapi kalau kita pergi ke daerah-daerah pedalaman, Pak. Enggak usah jauh-jauh lah, kita datang ke Jogja. Ada daerah namanya daerah Tapus, ya, tepatnya Suwonogiri itu, Pak, yang sekarang dalam keadaan krisis air. Ada daerah Jogja yang namanya Gunung Kidul, Pak. Kita bisa saksikan di sana berapa banyak saudara-saudara kita yang tadinya mereka Islam, mereka menggantikan Islamnya karena urusan-urusan ekonomi, urusan-urusan perut. Ya. Ada yang bertanya, apakah di sana enggak ada pesantren? Ada pesantren. Apakah di sana enggak ada pengajian? Ada pengajian. Apakah di sana enggak ada ustadz? Banyak ustadz. Kenapa kok banyak orang murtad di sana? Ya. Mereka sangat membutuhkan bantuan ekonomi. Sementara umat-umat Islam datang ke sana hanya memberikan tausiah, hanya memberikan apa itu namanya nasihat supaya mereka sabar. Ya, itu bukan salah, itu bagus kita memberikan nasihat supaya mereka sabar. Tetapi apakah ketika kita memberi nasihat supaya mereka sabar itu akan menyelesaikan masalah mereka? Sementara mereka enggak bisa makan. Mereka enggak bisa menyekolahkan anaknya. Mereka sulit untuk mencari pekerjaan. Datanglah misionaris, orang-orang non-muslim. Mereka langsung membantu mereka. Mereka membantu pekerjaan, memberikan beasiswa. Akhirnya lama-lama mereka empati dengan agama-agama mereka. Dan kemudian akhirnya mereka pun keluar dari agama Islam. Nah, kalau kejadian seperti ini, Pak, kira-kira yang salah siapa? Ya, apakah kita hanya menyalahkan itu karena non-muslim itu? Enggak bisa. Kita harus evaluasi diri. Ini PR yang berat buat umat Islam. Ketika banyak saudara-saudara Islam kita keluar dari Islamnya, urusan ekonomi, pertanyaannya, kemana umat-umat Islam yang Allah titipkan harta yang mereka tidak peduli dengan mereka? Ya. Makanya Islam sendiri, Pak, memberikan apresiasi kepada orang-orang yang punya semangat bekerja. Karena dengan bekerja itu diharapkan akan menghasilkan rezeki. Dan dari rezeki itu supaya bisa memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bisa memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Coba kita buka di Quran, Pak. Perintah mencari rezeki itu di Quran dibarengkan sama perintah sholat. Ya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Al-Jumu'ah surat 62 ayat yang ke-10. Yang artinya ketika kita sudah melaksanakan sholat, ya dimaksud di sini adalah sholat Jumat, maka bertebarlah di muka bumi, fantasyiru fil ardh, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki, carilah karunia Allah. Dan ingatlah sebanyak-banyaknya kepada Allah di saat kita mencari rezeki, la'allakum tuflihun, agar kita mendapatkan keberuntungan. Kalau kita lihat di ayat ini, Pak, ini menunjukkan betapa mencari rezeki, betapa urusan ekonomi, Pak, ini enggak bisa kita anggap urusan sepele. Ya. Kalau andai kata urusan ekonomi itu sepele, Pak, enggak mungkin perintah mencari rezeki, enggak mungkin di ayat ini dibarengkan dengan perintah sholat. Kalau dalam ilmu tafsir, Pak, di dalam Quran kalau ada dua perintah dalam satu ayat itu dibarengkan, maka kekuatan dua perintah itu sama-sama kuatnya. Kan di Al-Quran kalau ada perintah iman, sebelahnya biasanya ada amal soleh. Maka iman amal soleh gak bisa dipisahkan. Di Quran kalau ada perintah sholat, biasanya sholat itu dibarengkan sama zakat. Berarti ini menunjukkan bahwa antara sholat dan zakat itu gak boleh dipisahkan. Ya. Dan di dalam Al-Quran ada perintah menyembah Allah, itu dibarengkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Itu artinya bahwa sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, maka itu akan belum punya makna kalau tidak disertai kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan begitu pula di dalam Al-Qur'an, salat itu dibarengkan sama mencari rezeki. Bekerja. Ini menunjukkan kalau sholat itu penting, mencari rezeki jangan kita anggap gak penting. Kalau kita mengatakan sholat itu ibadah, mencari rezeki juga ibadah. Kalau kita mencari rezeki, bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitum rajula iladukan fastashhidu bi annal muslimun." Kalau ada orang, seorang laki-laki yang kalian lihat sering datang ke tokonya, artinya ke tempat pekerjaannya, saksikan bahwa dia adalah orang-orang yang beragama Islam. Dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, fa idza ra'aitum rajula ila dukan fahuwa yamshi fi sabilillah. Dalam hadis yang lain, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami yang dia selalu mendatangi kantornya, mendatangi tempat pekerjaannya, mencari rezeki yang halal, maka fahuwa yamshi fi sabilillah, jalannya saja itu dihitung jalan di jalan Allah, fi sabilillah. Ya, bahkan Rasulullah pernah pada suatu saat datang ke satu tempat di sebuah gunung, di situ banyak sahabat-sahabat yang bekerja keras. Tiba-tiba Nabi datangin sahabat yang bekerja keras itu, nurunin batu dari atas gunung, dan Nabi memegang tangannya, dan diciumlah tangan-tangan sahabat itu. Dan Nabi katakan, tangan ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Karena tangan yang kasar ini akan menjadi saksi di hadapan Allah, bahwa seorang laki-laki ini, dia mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Dan kata Rasulullah, fahuwa jihadun fisabilillah, itu juga bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memaknai jihad selalu diartikan perang, Pak, itu terlalu kita menyempitkan makna jihad yang sesungguhnya. Ya. Kalau perang itu salah satu jihad pada zaman Rasulullah, yes, tapi satu-satunya jihad bukan perang. Karena ada juga jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Ada juga ayat yang lain, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, jihadlah dengan harta dan jiwamu. Bersedekah itu juga bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu ketika seorang muslim mengharapkan supaya agama Islam ini berkembang, supaya agama Islam ini tetap maju, mau enggak mau seorang muslim itu harus kuat. Kuat apa? Ya kuat ekonominya, Pak. Ya. Kuat ibadahnya, kuat ilmunya, kuat fisiknya. Ya, ada yang bilang, "Ah, kan ekonomi itu adalah sesuatu yang bersifat duniawi." Ya, kadang kita menganggap, "Ah, sudahlah, di dunia kere enggak apa-apa, yang penting kan akhirat masuk surga." Ini ungkapan orang putus asa. Ya, ungkapan orang putus asa. Kalau memang di dunia bisa bahagia, kenapa enggak kita kejar bahagia? Adapun sudah dikejar, kita mengejar bahagia dunia, kok ternyata takdir Allah berbeda, ya sudah, kita serahkan ke Allah. Tapi jangan-jangan kita udah putus asa. Udahlah, enggak usah kita cari rezeki mati-matian, toh nanti ditinggal mati di enggak dibawa juga. Ya, uang kan bukan segala-galanya. Tetapi kita harus sadar, segala-galanya itu perlu uang, Pak. Jangankan kita bicara untuk kehidupan dunia, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, Pak. 5-5-nya ini enggak bisa lepas dari dana, Pak. Ya. Dari 5 rukun Islam, yang gratis cuma 1, baca syahadat kan. Kalau kita bicara sholat, supaya lebih utama, masjid dibangun dengan dana. Kita sholat pun pakai baju, dibeli dengan dana. Haji pun harus kaya, zakat pun harus mampu. Puasa pun kita buka sahur pakai dana. Ya. Jadi, gak bisa seorang muslim mengatakan bahwa, udahlah urusan ekonomi itu urusan nomor sekian. Gak boleh, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kuat apa? Kuat ekonominya, kuat ibadahnya, kuat ilmunya. Enggak bisa dipisahkan itu, Pak. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya imannya kuat karena urusan perut, Pak, menghalalkan berbagai macam cara. Dan berapa banyak kasus di negeri ini, Pak, yang melakukan tindakan korupsi itu bukan orang enggak ngerti tentang agama. Mereka ngerti agama, tapi urusan perut mereka jadi hina. Ya. Jadi inilah menjadi sebuah PR buat kita sebagai seorang muslim. Ya. Bahkan kalau kita buka sejarah waktu Rasulullah menjadi nabi dengan Rasulullah berbisnis, Pak. Ya. Itu kalau kita lihat sejarah, lebih lama Rasulullah itu jadi pembisnis loh, Pak. Rasul jadi pembisnis dari usia udah pekerja itu dari 9 tahun, Pak. Sampai menjelang kenabian berapa? 40 tahun. Coba kita hitung, berapa tahun? Jadi nabi diangkat 40 tahun. Ya, kemudian wafatnya 23 tahun. Ya, wafatnya 63 tahun. Berarti jadi nabi 63 tahun. Sementara ketika Rasulullah belum jadi nabi, Pak, Rasulullah punya semangat bekerja. Rasul bekerja dari gembala kambing sampai menjadi seorang pedagang yang sukses. Ya. Jadi inilah pelajaran buat kita agar seorang muslim itu jangan lemah, ya, jangan lemah ekonominya, jangan lemah ilmunya, ya, lemah fisiknya dan seterusnya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan umat Islam mundur adalah al-jahlu, kebodohan. Udah, kalau udah fakir, memang biasanya saudara kembarnya itu ya bodoh. Udah fakir, bodoh lagi. Ya, makanya kenapa di dalam Al-Qur'an, surat yang pertama kali turun kepada Nabi bukan surat tentang sholat, kan? Tapi surat yang turun kepada Nabi adalah tentang belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca. Jadi kalau ada istilah membaca jendela dunia, itu kan sekarang-sekarang ini, Pak, ungkapan itu, Pak. 15 abad yang lalu Al-Qur'an sudah bicara betapa pentingnya membaca. Ya. Karena dengan membaca akan banyak wawasan. Dan ketika kita banyak wawasan kita, kita akan punya kecerdasan intelektual dan mudah-mudahan juga akan cerdas spiritual. Di Al-Quran sendiri, Allah menggandengkan orang yang berilmu, Pak, dengan keimanan. Ya, ini menunjukkan betapa hubungan iman sama ilmu itu gak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang kepingin kuat imannya, ya harus paham tentang ilmu agamanya. Bisa kita buka dalam surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 11, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu al-'adzim. Ayat ini menjelaskan dua hal. Pertama, etika dalam bermajelis. Kalau kita datang ke satu tempat, Allah menyuruh lapangkan duduknya orang lain. Jadi jangan sampai tempatnya sudah sempit, kita hanya memikirkan duduk kita sendiri. Kalau perlu, orang lain kita pikirkan duduknya. Bahkan Allah katakan, fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kita melapangkan duduknya orang lain, Allah akan melapangkan hati kita. Melapangkan duduknya orang saja, Allah melapangkan hati kita. Bagaimana kalau kita melapangkan ekonominya orang lain itu? Bagaimana kalau kita melapangkan kehidupannya orang itu? Ini etika dalam majelis. Dan yang kedua adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan yang berilmu. Iman di Quran dibarengkan sama ilmu. Itu artinya bahwa ketika kita minta ditingkatkan, ditambahkan keimanan kita, kita harus bertambah wawasan ilmu kita. Kalau berhubungan dengan iman, ini lebih pada ilmu agama. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau jujur, Pak, kalau kita mau jujur nih, semakin kita belajar ilmu agama, ilmunya Allah, Pak, sebetulnya kita tuh bukan semakin tambah pintar loh, Pak. Justru semakin kita menyadari kekurangan dan kebodohan kita di hadapan Allah. Coba, dari kapan kita belajar agama, Pak? Kayaknya masih ada aja yang kurang, Pak. Makanya kalau ada orang diajak ngaji kok enggak mau, merasa dirinya ah, saya sudah mentok ilmu saya. Saya sudah ngelotok ilmu agama saya di luar kepala. Ya apalagi ngelotoknya di luar kepala malah hilang semuanya. Sehingga enggak mau ngaji, Pak. Sebetulnya dia ini orang yang bodoh. Justru orang yang alim itu adalah orang yang menyadari kekurangan ilmunya dan dia selalu getol, dia selalu semangat dalam menuntut ilmunya. Coba kita buka surat Al-Isra, surat 17 ayat 85 di akhir ayatnya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia kecuali ilmu yang qalil, sedikit. Kata Allah aja sedikit, Pak. Lalu apa artinya ilmu kita? Enggak ada apa-apanya. Maka Rasulullah selalu berdoa, Rabbi zidna ilma. Kalau Rasulullah aja minta ditambah ilmu, itu menunjukkan bahwa Rasul pun menyadari kekurangannya, kebodohannya di hadapan Allah. Apalah artinya ilmu umatnya kita, kita sekarang ini, Pak. Maka jangan bosan kita mengaji. Datangi majelis ilmu, karena dengan ilmu ini akan dinaikkan keimanan kita di hadapan Allah. Jadi kalau umat Islam mau berkembang, tidak kalah dengan orang-orang di luar Islam, yang pertama adalah ekonominya, ya, harus baik. Dan yang kedua adalah harus cerdas, harus punya ilmu, Pak. Karena ilmu inilah yang akan mampu mengangkat seseorang dari keterpurukan. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan kenapa umat Islam ini mundur, yang ketiga kata seorang ulama Said Abduh tadi, yang ketiga adalah at-tafarruq bainal ummah. Nah ini, Pak, yang ngeri, Pak. Perpecahan di antara internal umat Islam. Coba kita lihat sekarang ini. Islam sudah mulai terkotak-kotak. Islam sudah mulai tersekat-sekat. Ada Islam A, ada Islam B, ada Islam C. Dan banyak orang bicara Islam, tetapi sebetulnya mereka lebih berjuang bukan pada Islamnya, tapi demi kelompoknya, demi pemahamannya, bahkan demi ustadznya. Kalau ustadz ini enggak mau datang ke pengajian, dia harus punya ustadz yang khusus. Ya, kemudian antar Islam sama Islam saling sesat menyesatkan. Padahal yang disesatkan adalah saudara Islamnya sendiri. Coba kita lihat sekarang ini. Masjid yang tadinya masjid ini kan tempat untuk menyatukan umat. Maka ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun bukan ruko, walaupun Nabi tukang dagang, Pak, enggak bangun toko, Pak. Yang dibangun pertama kali Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah adalah masjid. Kenapa? Karena dengan masjid itulah Rasulullah mensatukan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor pada masa itu. Dan berhasil, Pak, di masjid itulah. Dan kita masih ingat sekarang ini ada masjid namanya Masjid Quba. Itulah pertama kali dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatukan umat. Tapi kita lihat sekarang ini, Pak. Berapa banyak masjid-masjid yang dijadikan wadah bukan untuk bicara persamaan umat Islam, tapi sekarang masjid sudah dijadikan sebuah pembahasan-pembahasan yang lebih pada perbedaan-perbedaan. Hanya gara-gara beda fikih, kemudian antar satu Islam dengan Islam yang lain saling menyesatkan, Pak. Ya. Sedikit-sedikit mudah menyesatkan. Ya. Kenapa kok Islam yang dulu dibawa oleh Rasulullah dengan agama yang santun, dengan agama yang lembut, kenapa kok pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan apa yang diajarkan nabinya? Ya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa, Pak, umat Islam ini mundur, Pak. Belum lagi nanti urusan politik, belum lagi nanti urusan sosial kemasyarakatan. Dan kita lihat sekarang ini, Pak, di negara-negara Islam di Timur Tengah, Pak, sampai sekarang menjadi konflik, Pak. Dan ketika umat Islam terjadi konflik, siapa yang mengambil keuntungan, Pak? Orang-orang di luar Islam. Kalau perang Saudi dengan perang Yaman dikatakan perang suci, apa benar, Pak? Wong yang jadi korban juga sesama umat Islam, dan berapa banyak di Yaman ulama-ulama Sunni pun meninggal. Kalau katanya ini membasmi Syiah, tapi namanya dalam peperangan apakah bisa memilih, Pak? Ya. Ini bukan perang suci, Pak. Yang mengatakan perang suci ini negara-negara yang memang mengambil keuntungan. Sengaja negara-negara Islam dibuat perang supaya senjata mereka laku. Kita udah tahu lah, Pak, negara mana itu. Ketika terjadi peperangan dalam negara Islam, minyaknya siapa yang ngambil, Pak? Ya. Kita harus sadar, Pak. Ya. Jadi kalau sekarang ini di negeri ini Islam sudah mulai diwarnai A, diwarnai B, ini pasti ada konspirasi busuk untuk menghancurkan Islam. Dan kita sebagai umat Islam jangan mau, Pak. Ya. Sekarang doktrin-doktrin sudah mulai masuk di kalangan jamaah-jamaah umat Islam. Salah satu doktrin yang saya sampaikan tadi, Pak, kalau enggak ama ustaz ini dianggap sesat. Kalau enggak ama pengajian ini enggak benar. Seolah-olah yang paling benar pengajiannya, yang lain neraka semuanya. Padahal Pak, yang kepin masuk surga kan juga bukan hanya pengajian itu juga. Sendiri Pak. Dan yang lebih ngeri lagi, yang disesatkan itu siapa? Kan saudara Islamnya sendiri. Yang seharusnya sama-sama baru belajar Pak. Harusnya lebih banyak memperbaiki diri. Tapi berapa banyak yang baru belajar saja. Sudah mudah menyesatkan orang lain. Dan seolah-olah dirinya sudah paling suci. Nah untuk bilah minggah. Ini saya sampaikan. Ini fakta Pak. Hanya gara-gara beda paham. Anak sama orang tua aja bisa mutusin silaturahim. Ya, jemaah sekalian dirahmati Allah. Sudah harus kembali pada ajaran Islam, Pak. Coba kita buka dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran, Pak, 15 abad yang lalu sudah turun, Pak, supaya umat Islam ini bersatu, jangan berpecah belah. Surat Ali Imran surat 3 ayat yang ke-105, wala takunu kal ladina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah umat Islam itu bercerai-berai. Berpecah belah setelah datang kebenarannya Al-Quran. Maka mereka yang berpecah belah, mereka itulah orang-orang mendapatkan siksa yang sangat berat. Jadi yang mendatangkan siksa bukan cuma ninggalin sholat, Pak. Tapi tidak rukun juga mendatangkan siksanya Allah. Tidak akur. Senang mempersoalkan perbedaan. Tidak kemudian kembali pada persamaan-persamaan akidah dan syariatnya. Yang terakhir, yang menyebabkan Islam ini mundur adalah ba'idun an syariatillah ay an hukmir rububiyah, yaitu umat Islam sudah mulai jauh dari ajarannya. Banyak umat Islam yang kalau dia melihat ajarannya sendiri kadang alergi, padahal di dalam Islam banyak mengatur tentang kehidupan. Urusan rumah tangga ada di Islam, urusan bekerja ada di Islam, urusan berumah tangga pun ada di Islam, urusan kepemimpinan pun ada di Islam. Tapi ketika umat Islam diajak supaya kembali kepada ajarannya, mereka menganggap bahwa ajarannya itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang dijadikan pembenaran. Dan kebenaran seolah-olah datang dari pilihannya mereka sendiri. Padahal apa ya yang menurut Allah itu baik? Pasti itu baik buat manusia. Walaupun kelihatannya itu enggak rasional. Kalau ajaran Islam tidak rasional, kelihatannya Pak, yang salah itu bukan ajarannya. Mungkin akal kita yang belum sampai memahaminya. Ya. Salah satu cara Zionis menghancurkan Islam Pak, di antaranya adalah itu. Menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Dan yang kedua adalah menghancurkan peradaban kaum wanita muslimahnya Pak. Loh kenapa kok yang dihancurkan peradaban kaum wanitanya? Karena wanita. Ya, dari wanitalah semua manusia lahir, Pak. Al-ummu madrasatul ula, ibu kita wanita dan ibu madrasah pertama di rumah tangga. Kalau wanitanya enggak baik, akan menyumbang enggak baik dalam sebuah negara. An-nisa'u imadul bilad, fa idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Ya, mudah-mudahan 4 kajian yang saya sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan akan menjadi pencerahan buat kita semuanya. Khususnya di dalam rangka untuk membangkitkan ya semangat kita sebagai seorang muslim. Islam adalah agama yang selalu dimuliakan oleh Allah. Dan kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk selalu menjaga kemuliaannya. Dengan apa? Ya dengan kita menjalani aturannya dan kita juga berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam pula. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.